بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Ilm Fadluhu wa Syarafuhu lil-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya kitab ini lebih khusus membahas tentang fadail al-ilm wal-ulama, membahas tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan ahli al-ilm, para pengemban ilmu yang mempelajari ilmu, membawa ilmu serta mendakwahkannya. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pada kajian sebelumnya sudah disampaikan juga terkait dengan keutamaan ilmu, fadail al-ilm. Namun seorang talibu ilmin tentunya tidak merasa kenyang atau merasa cukup dengan pembahasan-pembahasan seperti ini, pemaparan penyebutan tentang fadail al-ilm. Yang terpenting bagi seorang talib sejauh mana dia benar-benar meresapi, menghayati apa yang disebutkan oleh para ulama dari fadail al-ilm, keutamaan-keutamaan ilmu tersebut, kemudian bisa membangkitkan semangat dia di dalam menuntut ilmu, membangkitkan semangatnya untuk terus bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam talabil ilm. Itu yang terpenting. Sehingga jangan kemudian seorang merasa bosan dengan yang seperti ini. Terlebih sebagaimana kita jelaskan di hari-hari ini, waktu-waktu ini, kita semuanya dalam keadaan lemah, kita semuanya dalam keadaan turun semangatnya, kita semuanya masih banyak waktu kita tersibukan dengan selain ilmu. Di masa liburan, waktu-waktu kita habis untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ilmu sedikit yang kita berikan porsinya, bagiannya. Kepentingan yang lain tak terasa atau naam tidak sengaja atau disengaja ternyata terjauhkan, terabaikan waktu-waktu menuntut ilmu. Maka sungguh sangat-sangat penting bagi kita semuanya di hari-hari ini, di hari-hari kembalinya kita di ma'had ini, masuknya kita di masa aktif belajar, kegiatan belajar mengajar, ta'lim mulai digiatkan lagi, dijalankan lagi, maka kembali kita mengingat-ingat tentang keutamaan-keutamaan ilm sebagai penyemangat, sebagai pendorong bagi kita untuk kembali bersemangat, kembali bersungguh-sungguh di dalam talabul ilm. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan salah satu keutamaan ilm yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan athar Umar Ibnu Khattab. Nah, apa atharnya itu, Ali? Bisa disebutkan mimbab muraja'ah biar ingat kembali. Nah, lupa. Nah, ini menunjukkan bahwa memang lemah betul-betul kita ini. Ya, dalam kondisi yang parah, ya. Nah, baru kemarin disebutkan lupa. Iya. Barakallahu fikum. Maka tentunya terus, ya. Nuhasib anfusana. Kita mengoreksi diri-diri kita. Hamzah, bisa disebutkan tentang tiga hal yang kemudian menyebabkan Umar bin Khattab sangat berkeinginan untuk tetap hidup di dunia ini. Apa saja, fikar? Jihad, talabul ilm, qiyamul lail. Ahsanta, barakallahu fik. Ini tiga hal yang dinyatakan oleh Amirul Mukminin, Sahabil Jalil Umar bin Khattab, bahwasanya na'am, kalau bukan karena tiga hal ini, ma ahbabtu al-baqa fi hadhihi ad-dunya. Kalau bukan karena tiga hal ini, yaitu al-jihadu fi sabilillah wa mukabadatul lail. Naam. Berpayah-payah, bersusah-susah di waktu malam untuk qiyamul lail. Itu namanya mukabadatul lail. Berat, susah, letih untuk melakukan qiyamul lail. Namun luar biasa ajarnya, namun luar biasa keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena jihad wa qiyamul lail wa mujalasatu ahli ilm, ahli dzikir, mujalasatul ilm, maka ma ahbabtu al-baqa fi hadhihi dunya, maka aku tidak ingin untuk tinggal hidup berlama-lama di dunia ini. Barakallahu fikum. Atsar ini benar-benar menunjukkan tentang keutamaan al-ilm, keutamaan talabu al-ilm. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, Al-Ilm Fadluhu wa Syarafuh, menyebutkan pembahasan yang lain, pasal yang berikutnya, min fadailil ilm wa ahlihi. Beliau menyebutkan di antara keutamaan ilmu dan ahli ilm. Di antara keutamaan ilm wa ahli ilm. Qala rahimahullah ma rawahu Kumail ibnu Ziyad An-Nakhai. Apa yang diriwayatkan oleh Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Dia adalah seorang tabi'i. Dia meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan athar ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya. Dan dihasankan oleh beliau, Khatib al-Baghdadi. Ma rawahu Kumail ibnu Ziyad an-Nakhai rahimahullahu ta'ala qala, beliau berkata, ya, Kumail ibnu Ziyad an-Nakhai huwa tabi'i, ya, tabi'i. Qala akhadha Aliyun ibnu Abi Talib radiyallahu anhu biyadayya au biyadi. Suatu saat Ali bin Abi Talib memegang tanganku, ya. Nah, Ali bin Abi Talib memegang tanganku. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ya Kumail ibn Ziyad, ya Kumail ibn Ziyad, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha lil khair. Wahai Kumail, ya, setelah dipegang tangannya kemudian na'am disampaikan beberapa nasihat wasiat sambil menyatakan, ya Kumail, memanggil. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan ini perkara yang sangat penting, sehingga Ali bin Abi Thalib memegang tangannya dan kemudian menyatakan. Bahkan disebutkan di sini pula bahwasanya Ali sempat mengajak dia keluar bersendiri atau bersendirian dengannya berduaan, kemudian menyatakan, ya Kumail ibn Ziyad, memanggilnya. Al-qulubu aw'iyatun, hati-hati ini adalah wadah. Ini hati ini adalah permisalannya seperti aw'iyah, wadah, suatu tempat. Fa khairuha aw'aha lil khair, maka sebaik-baik tempat untuk diletakkan di dalam wadah ini, sebaik-baik tempat qulub ini, hati yang kemudian diletakkan sesuatu padanya, adalah kebaikan. Khairuha khairul qulub, sebaik-baik hati yang kemudian ditempatkan padanya adalah al-khair. Qulub, hati-hati yang dipenuhi dengan apa? Dengan kebaikan. Itulah khairu al-qulub, sebaik-baik hati adalah hati yang dipenuhi oleh kebajikan, oleh kebaikan, dipenuhi dengan ikhlas, dipenuhi dengan as-sidqu, dipenuhi dengan nam az-zikir, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, war-raja wat-tawakkul minal ibadat wat-ta'at, dari ibadah-ibadah dan ketaatan. Itulah khairul qulub, itulah sebaik-baik hati. Hati yang dijadikan sebagai wadah al-khair. Itulah khairu al-qulub. Ini nasihat Ali bin Abi Thalib. Ihfad anni ma aqul, hafalkan dariku apa yang aku ucapkan ini. Yani ingat baik-baik, camkan baik-baik apa yang akan aku katakan padamu. Ingat baik-baik apa yang aku akan nasihatkan padamu, wahai Kumail. Madza, apa yang akan disebutkan, diwasiatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala, annasu salasatun, manusia ada tiga golongan. Annas salasatun, fa'alimun rabbani wa muta'allimun ala sabili najatin wa hamajun ru'a'un atba'u kulli na'iqin yamiluna ma'a kulli rih lam yastadi'u bi nuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiqin. Beliau menyatakan, Ali menyatakan, manusia itu ada tiga jenis terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu, manusia ada tiga golongan, tiga jenis. Yang pertama, alimun rabbaniyun. Seorang alim yang rabbani. Ya, jenis yang pertama, alim rabbani. Nanti akan dijelaskan siapa itu alim rabbani. Dirinci, dijabarkan oleh al-imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Wa muta'allimun ala sabili najatin. Yang kedua, muta'allim, penuntut ilmu, pencari ilmu, ala sabili najat. Nah, di atas jalan keselamatan. Menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Ada kaitnya, ada batasannya, ada cirinya, yaitu muta'allim. Muta'allim yakni talibu ilm. Muta'allim, penuntut ilmu. Naam, ala sabili najat. Namun di atas jalan keselamatan. Artinya di sana ada penuntut ilmu, akan tetapi dia tidak di atas jalan keselamatan. Ternyata dia di atas jalan kecelakaan, kebinasaan. Wal'iyadu billah. Nah, wal'iyadu billah. Juga akan dijelaskan, dirinci siapa muta'allim yang dia berada di atas sabili najat, jalan keselamatan. Ini golongan yang kedua. Dan yang ketiga, wahamajun ru'aun. Hamajun ru'a. Nah, akan dijelaskan nanti apa makna hamajun ru'a. Kemudian dirinci, dijelaskan oleh Ali bin Abi Talib, wahamajun ru'aun atba'u kulli na'iqin. Hamajun ru'a itu orang-orang yang mengikuti setiap panggilan dan ajakan. Atba'u kulli na'iqin, para pengikut, ya, ajakan-ajakan dan seruan-seruan dari mana saja. Nah, dari mana saja, siapa yang menyeru, mengajak dia, memanggil dia, dia ikut. Ada yang mengajak lagi, ikut dia. Ada yang memanggil dia, ikut dia. Ada yang menawarkan ini, terima dia. Demikian, ini hamajun ru'a atba' kulli na'iqin. Atba' kulli na'iqin. Yamiluna ma'a kulli rih. Lebih ditafsirkan lagi, dirinci lagi oleh Ali bin Abi Thalib, siapa itu hamajun ru'a. Yang pertama, atba' kulli na'iqin, menyambut setiap ajakan. Menyambut setiap ajakan dan seruan. Yamiluna ma'a kulli rih. Dia condong mengikuti na'am tiupan angin. Setiap angin yang berhembus ke sana, ikut dia. Ya. Angin berhembus ke arah timur, ikut. Ke arah selatan, ikut. Ke arah utara, ya, seterusnya. Dia berjalan na'am bersama hembusan angin. Artinya orang yang tidak punya prinsip. Orang-orang yang tidak tetap pendiriannya. Orang-orang yang selalu bimbang kesana kesini, tidak jelas. Ya, yamiluna ma'akulli rih. Lam yastadhi'u binuril ilm. Mereka tidak mendapatkan cahaya ilmu. Tidak mendapatkan cahaya dari sinar ilmu, cahaya ilmu. Tidak mendapatkan penerang dari cahaya ilmu mereka. Walam yalja'u ila ruknin wasiq, dan mereka tidak bersandar kepada ruknin wasiq, kepada sandaran yang kokoh. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang bingung, tidak punya pegangan yang kuat, orang-orang yang tidak terbimbing dengan ilmu. Ini haula al-juhala, orang-orang yang bodoh, yang jauh dari ilmu, sehingga mereka mudah dipengaruhi, mereka mudah diperalat, mereka mudah diajak, na'am dipanggil dan seterusnya. Mudah. Nah, tidak punya prinsip, tidak punya pegangan yang kokoh, sehingga mudah terombang-ambing, kesana kesini, kesana kesini. Hari ini demikian dia berada di kelompok ini, besok pindah lagi ke kelompok sana. Besok lagi dia sudah bermadhab ini, besok lagi dia na'am bersama organisasi ini dan seterusnya. Nah, tidak punya pegangan. Barakallahu fikum. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyebutkan panjang sekali ucapan beliau, namun kita cukupkan beberapa potongan kalimat dari Ali bin Abi Thalib untuk kita jelaskan. Kemudian beliau menyatakan radhiyallahu anhu, al-ilmu khairun minal mal, bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Kemudian beliau mulai merinci tentang kelebihan ilmu dibandingkan harta, ya, disebutkan. Nah, dan akan dirinci pula oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala poin per poin, na'am, yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu jauh-jauh lebih penting, lebih mulia, memiliki kedudukan yang tinggi dan lebih-lebih baik daripada al-mal. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali pada penggalan yang pertama dari nasihat wasiat Ali bin Abi Thalib kepada seorang tabi'i yang bernama Kumail ibn Ziyad rahimahullahu taala. Dan tentunya nasihat ini pun, wasiat ini pun tertuju kepada kita semuanya selaku penuntut ilmu, selaku orang-orang yang ingin mencari an-najah, mencari keselamatan, keberhasilan di dunia dan di akhirat. Di mana beliau radhiyallahu anhu menyatakan, an-nasu salasatun fa'alimun rabbani. Alimun rabbani. Tentunya al-alim, dikatakan alim maknanya seorang yang na'am dzu ilmin. Na'am, yang memiliki ilmu, al-alim. Na'am, seorang yang memiliki ilmu. Nah, di sini al-alim yang disifati oleh Ali bin Abi Thalib adalah al-alim ar-rabbani. Al-alim ar-rabbani. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fal-alim ar-rabbani huwa alladhi la ziyadata 'ala fadlihi li fadilin wa la manzilata fawqa manzilatihi li mujtahidin. Al-alim ar-rabbani adalah orang yang tidak ada kelebihan atas fadl, atas keutamaannya, li fadilin, karena dia seorang yang fadil, yang mulia, yang memiliki keutamaan, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukannya karena dia seorang mujtahidin. Wa makna ar-rabbani, kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan makna ar-rabbani, artinya seorang alim itu seorang yang memiliki ilmu, seorang yang fadil, yang mulia karena dengan ilmunya tersebut. Dia mulia karena ilmunya. Allah mengangkat derajatnya karena ilmu. Sehingga al-alim adalah dzu ilmin dzu fadlin, yang memiliki ilmu, yang memiliki keutamaan. Wa ma'na ar-rabbani, adapun ar-rabbani fil lughah secara bahasa maknanya ar-rafi'u ad-darajah fil ilm. Ar-rafi'u ad-darajati fil ilm, yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam ilmu. Ya. Nah, artinya dia seorang yang benar-benar berilmu dan tinggi kedudukannya. Barakallahu fikum. Al-ali al-manzilati fih, yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam ilmu. Wa ala dhalika hamalu qawlahu ta'ala, oleh karena itu para ulama, para ahlu tafsir menjelaskan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithm wa aklihimul suhut labi'sa ma kanu yasna'un. Ya, ayat 43 dalam surat Al-Maidah, yaitu lafaz laula yanhahumur rabbaniyuna. Siapa rabbaniyun? Nah, akan dijelaskan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Juga apa makna rabbaniyin di sini? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ala dalika hamalu qawlahu ta'ala laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar wa qawlahu kunu rabbaniyin. Qala Ibnu Abbas, berkata as-sahabil jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna rabbaniyin dalam dua ayat ini adalah hukama fuqaha. Hukama wa fuqaha. Makna rabbaniyin yaitu siapa? Mereka adalah hukama, ahlul hikmah, orang-orang yang sangat bijaksana, memiliki hikmah di dalam ucapan-ucapannya, perbuatannya, itu hukama. Nah, wa fuqaha, dan orang-orang yang faqih, ya, al-fuqaha, dikatakan orang-orang yang faqih, yakni orang-orang yang faham, mengerti tentang agama, mengerti tentang syariat Islam, mengerti tentang Alkitab wa Sunnah, itu fuqaha. Sehingga makna ar-rabbaniyun adalah al-hukama wal-fuqaha. Siapa yang menafsirkan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Abu Razin, dan berkata al-imam Abu Razin al-Uqayli rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan makna rabbaniyin yaitu fuqaha ulama. Fuqaha ulama itu rabbaniyin, mereka adalah fuqaha ahlul fiqh, al-fuqaha wa ulama ahlul ilm. Wa qala Abu Umar Az-Zahid, dan berkata al-imam Abu Umar Az-Zahid, sa'altu Tha'laban an hadzal harfi wa huwa ar-rabbani. Aku bertanya kepada Tha'lab, al-imam Tha'lab, tentang huruf ini, yaitu makna dari ar-rabbani. Faqala sa'altu Ibn al-A'rabi, maka al-imam Tha'lab menyatakan aku telah bertanya kepada al-imam Ibn al-A'rabi, aku bertanya kepada Ibn al-A'rabi tentang makna rabbani. Faqala, maka Ibn al-A'rabi rahimahullahu ta'ala menjawab, idza kana ar-rajulu 'aliman 'amilan mu'alliman qila lahu hadza rabbani fa in hurima an khaslatin minha lam naqul lahu rabbani. Beliau al-Imam Ibn al-Arabi menyatakan makna rabbani itu adalah jika seorang laki-laki, ini jika seseorang laki atau perempuan, jika seorang dia seorang yang aliman, memiliki ilmu, yang berilmu, amilan, dan mengamalkan ilmu. Yang pertama apa? Alim. Yang kedua amil, ya, mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga muta'alliman, dia adalah penuntut ilmu. Kondisinya demikian, dia itu seorang yang berilmu, punya ilmu, dan dia terus mengamalkan ilmunya, dan dia selalu belajar sebagai seorang muta'allim. Kita tahu para ulama, mereka walaupun sudah memiliki ilmu, Allah anugerahkan, Allah berikan kepada mereka ilmu yang sangat luas, akan tetapi mereka tidaklah berhenti untuk belajar. Mereka selalu belajar, belajar, menambah dan menambah, mengkaji, meneliti, menelaah terus. Itulah para ulama. Tidak merasa puas dengan apa yang ada pada mereka. Tidak merasa cukup dengan ilmu yang ada pada mereka. Bahkan mereka selalu merasa butuh. Bahkan mereka selalu merasa bodoh. Merasa kurang dari apa yang ada pada mereka. Minal ilm. Oleh karena itu, diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i, di mana beliau menyatakan, kullama izdadtu ilman, izdadtu ilman bijahli. Setiap kali bertambah ilmuku, maka juga setiap kali aku mengetahui tentang kebodohanku. Setiap kali bertambah ilmuku, yakni ilmu Al-Imam Syafi'i mendapatkan sebuah faedah, mendapatkan sebuah ilmu, maka beliau semakin merasa kebodohannya, semakin bertambah kebodohannya. Semakin merasa bahwasanya beliau ini masih bodoh, masih butuh, masih kurang. Hada Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Fa kaifa bina nahnu? Maka bagaimana dengan kita? Tentunya sangat-sangat merasa kurang, merasa butuh, merasa nam bodoh dengan ilmu ad-din. Barakallahu fikum. Maka sifat dari ar-rabbani, seorang dikatakan rabbani, alim rabbani, adalah dia memiliki ilmu, kemudian dia selalu mengamalkan ilmunya. Ini penting. Tidak hanya berilmu, namun juga dia seorang yang terkenal selalu mengamalkan ilmunya, terdepan di dalam beramal. Dan yang ketiga, dia muta'allim. Maka Al-Imam Ibnu Al-Arabi menyatakan, idza kana ar-rajul 'aliman 'amilan mu'alliman qila lahu hadza rabbani, maka dikatakan kepadanya orang ini adalah rabbani. Dia seorang rabbani. Fa in hurima an khaslatin minha, namun jika terhalangi, tidak didapati salah satu dari perangai sifat dari tiga sifat di atas, ya, salah satunya tidak ada dari al-ilm atau al-amal dan na'am talabul ilm, tidak ada, maka kami tidak mengatakan dia seorang rabbani. Dia seorang yang berilmu, fahim dia tentang Alkitab wa Sunnah, hafiz li ayatillah wa hadisin nabi. Nah, namun kosong dari pengamalan. Nah, bahkan sedikit, ya, dari ilmu yang dia amalkan. Banyak yang tidak diamalkan. Maka orang ini tidak dinamakan dengan rabbani. Atau dia seorang yang alim dan juga amil li ilmihi, mengamalkan ilmunya. Namun dia sudah merasa cukup, sudah sampai sini saja, tidak mau belajar lagi, tidak mau menambah lagi, tidak mau mencari ilmu lagi, tidak mau kemudian na'am mendengar bimbingan, fatwa, penjelasan-penjelasan para ulama, maka tidak dikatakan juga rabbani. Barakallahu fikum. Sehingga ada tiga ciri, yaitu ilmu, wal amal, wa na'am talabil ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga seorang alim yang rabbani, demikian ciri-cirinya. Iya. Nah, sudah kita ketahui. Sehingga para ulama dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan yang lainnya, menyatakan bahwasanya makna ar-rabbaniyin yaitu al-hukama wal-fuqaha, atau ada yang menyatakan al-ulama wal-fuqaha. Ini maknanya demikian. Seorang dikatakan na'am alim atau dikatakan faqih, tidak hanya dia itu na'am faham, mengerti, bisa menjelaskan na'am permasalahan-permasalahan agama ini, menjabarkan permasalahan ad-din, bisa menyebutkan dalil-dalilnya dengan benar, dengan tepat. Tidak hanya itu, namun juga dia seorang yang terdepan di dalam amal, beramal. Sehingga para ulama demikian. Ya, sampai saat ini, mereka terdepan dalam al-amal. Luar biasa. Dan mereka orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Ini golongan yang pertama, yaitu al-alim ar-rabbani. Kemudian golongan yang kedua, al-muta'allim ala sabili an-najah, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Wa ma'na muta'allim ala sabilin najah ay qasidan bi ilmihi an-najah, yaitu seorang penuntut ilmu yang dia bertujuan dari usaha dia menuntut ilmu, meraih ilmu, dia bertujuan untuk selamat. An-najah. Nah, selamat dari penyimpangan-penyimpangan di dunia ini, kesesatan-kesesatan di muka bumi ini, dan juga selamat, ya, dari adzabillah. Itulah keselamatan yang terbesar. Selamat dari adab Allah dalam an-nar. Maka ini seorang talib atau muta'allim ala sabilin najah. Faqala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa huwa al-mukhlis fi ta'allumihi. Sehingga al-muta'allim ala sabilin najah ini siapa? Yaitu al-muta'allim, yaitu talibu ilm yang mukhlis fi ta'allumihi. Dialah seorang penuntut ilmu yang ikhlas di dalam proses talabul ilmu. Iya. Di dalam usaha dia meraih ilmu, dia mukhlis. Nah, karena yang dia inginkan adalah keselamatan. Yang dia inginkan adalah an-najah wal falah fi ad-darain, dari dunia wa daril akhirah. Nah, dia tidak menginginkan apa-apa. Al-muta'allim ma yanfa'uhu, dan seorang muta'allim ala sabilin najah ini, selain dia adalah seorang yang mukhlis, dia mukhlis, dengan itu dia akan selamat. Karena memang ikhlas itu sangat menentukan keselamatan seorang di dalam menuntut ilmu. Iya, sangat-sangat menentukan keselamatan seorang di dalam menuntut ilmu. Demikian pula di sini Ibnu Qayyim menyatakan al-muta'allim ala sabilin najah ini adalah al-muta'allim ma yanfa'uhu, yaitu seorang yang mempelajari sesuatu yang memberi manfaat baginya. Dia belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat. Mereka orang-orang yang menyimpang dari kalangan sufiyin, ya, dan juga kelompok-kelompok sesat yang lainnya, al-khawarij dan yang lainnya. Mereka juga belajar niatnya selamat, iya kan? Keinginan mereka selamat. Kalau ditanya, oh mau selamat. Coba antum tanya, ya, jamaah tabligh, kenapa antum khuruj terus belajar, ya, siang malam setiap saat baca fadail amal terus, apa tujuan antum sih? Ya ingin selamat, ya ingin selamat. Nah, di dunia dan di akhirat selamat dia. Niatnya bagus. Tapi dia mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Artinya caranya salah. Niatnya sudah bagus, namun caranya salah. Nah, keliru, ya. Nah, maka berbahaya. Sehingga tidak cukup niat saja. Tidak hanya niat yang baik, maksud yang baik, tidak. Namun niat yang baik, tujuan yang mulia, niat yang lurus harus dibarengi, harus diikuti dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, al-muta'allim ala sabili najatin, dia mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat baginya. Tentunya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu al-kitab wa sunnah. Ilmu al-kitab wa sunnah. Ya. Nah, dia mengkaji, mempelajari Al-Quran wa hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan para ulama, dengan pemahaman para sahabat. Dengan itu dia selamat, ya. Dengan itu dia selamat. Nah, dia sudah belajar Al-Quran wa sunnah, namun pemahamannya tidak berdasarkan pemahaman sahabat, tidak berdasarkan pemahaman salaf, namun dia hanya bersandar kepada pemahaman dia sendiri, atau lebih condong menyandarkan pemahamannya kepada guru-gurunya saja, kepada syekh-syekh idolanya, pujaannya, ya, kepada guru-guru yang dia langsung talaqqil ilm darinya, tidak mengembalikan kepada salaf. Ini perkataan syekh kami, syekhuna, ya, ana tahu sendiri syekh, dia berilmu, syekh kami itu berwibawa, ya, ya, karena demikian di Indonesia dia belajar di hadapan ustadz-ustadz yang, ya, ini bahasa Arabnya masih pelintat-pelintut, masih, nah, enggak lurus, ya, nah, masih baru-baru, ya, kayak kita-kita ini, ya. Jadi ketika dia sampai sana belajar di hadapan syekh yang masya Allah, ya, fasih, nam, retorikanya bagus, nam, kata-katanya indah, langsung seakan-akan dia tersihir. Lupa dia tentang kaedah-kaedah al-haq, lupa dia tentang prinsip-prinsip sunnah, manhaj ahli sunnah. Yang dia lihat syekh, nah, luar biasa, iya kan? Nah, Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara penjelasan, ucapan-ucapan dan penjelasan itu ada sebagiannya adalah sihir, bentuk sihir, sebagai bentuk sihir. Bisa menyihir seorang. Nah, sehingga dia terkagum-kagum dengan syekhnya. Akhirnya satu kaidah atau prinsip yang ada pada dia yaitu apa? Al-qaul qaul syekhnya. Ya, al-qaul qaul syekhnya. Nah, pendapat yang benar pendapat syekh kami sudah. Nah, ini pendapat syekh kami. Saya belajar demikian. Loh iya, tapi ini menyelisih kebenaran. Ini ada penjelasannya, ini fatwa kibar ulama. Enggak, enggak mau. Akhirnya dia tersesat. Nah, akhirnya dia menyimpang di atas ilmu. Ya, di atas ilmu wa talabil ilm. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Maka seorang al-muta'allim ala sabilin najah adalah seorang yang dia mempelajari ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang yanfa' lahu, yang memberikan manfaat baginya. Tentunya perlu kita ketahui ilmu yang bermanfaat itu secara global, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu kitab wa sunnah bifahmi salafi as-salih. Itu ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Al-amil bima alimahu. Kemudian Ibnu Qayyim menyatakan muta'allim ala sabilin najah, yang pertama tadi mukhlis, kemudian na'am al-muta'allim ma yanfa'uhu, seorang muta'allim yang dia mempelajari, mengkaji sesuatu atau ilmu yang bermanfaat baginya, dan yang ketiga al-amil bima alimahu. Kembali lagi, dia adalah seorang yang mengamalkan ilmunya. Li'annal amal samaratul ilm. Karena amal itu adalah buahnya ilmu. Tidak akan bermanfaat ilmu tanpa amal. Ya, ilmu itu tidak akan bermanfaat, tidak memberikan barakah, tidak memberikan kebaikan, tidak akan menyelamatkan pemiliknya ketika pemiliknya tidak mengamalkannya. Percuma. Nah, belajar tapi tidak diamalkan. Percuma. Barakallahu fikum. Sehingga ini tiga ciri yang menunjukkan seorang muta'allim, seorang talibul ilm di atas jalan keselamatan. Di atas jalan keselamatan yaitu al-ikhlas, na'am, wa at-ta'allum ma yanfa', wa kadzalika al-amal bil ilm. Tiga ini. Faqala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fala yakunu al-muta'allimu ala sabili najatin illa bihadihi al-umuri tsalatsah. Kemudian Ibnu Qayyim menegaskan, maka tidak akan ada seorang muta'allim, seorang penuntut ilmu, tidak akan ada dan ditemui seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan kecuali ada pada dia, jika bersama dan ada pada dia tiga perkara tersebut, tiga hal tersebut. Iya. Nah, yang sudah dijelaskan yaitu al-ikhlas, wa at-ta'allum ma yanfa', wa kadzalika al-amal bil ilm. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini golongan yang kedua. Ya, golongan yang kedua. Yang ketiga, al-qismu tsalits, yaitu al-hamaju ar-ru'a. Siapa mereka itu? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-qismu tsalits al-mahrum al-mu'rid. Fala 'alimun wala muta'allimun. Yang ketiga ini adalah mereka al-mahrum, orang-orang yang diharamkan ilmu, yang tercegah dari kebaikan, dari ilmu. Wal-mu'rid, dan orang-orang yang berpaling dari ilmu. Ya, ketika berpaling dari ilmu, maka dia adalah al-mahrum. Ay mahrum, mamnu' minal khair. Dia terhalangi dari kebaikan. Fala 'alimun wala muta'allim. Jenis yang ketiga ini bukan seorang alim dan juga bukan seorang muta'allim. Bukan seorang alim yang memiliki ilmu dan juga bukan seorang muta'allim yang sedang menuntut ilmu. Ya, bukan dua-duanya. Balhamajun ru'a. Akan tetapi jenis yang ketiga ini adalah hamajun ru'aun. Walhamaju minan nas humaqa'uhum wajahalatuhum. Kemudian beliau menjelaskan walhamaju minan nas humaqa'uhum. Hamaju minan nas, mereka adalah orang-orang yang dungu, ya, di tengah-tengah manusia, dan orang-orang yang bodoh. Nah, wa asluhu minal hamji jam'u hamajatu. Dan asal kata dari al-hamaj ini adalah minal hamji, ya, hamji bentuk jamak dari hamajah. Wa huwa dzubabun saghirun kal ba'ud yasqutu ala wujuhil ghanami wad dawab wa ayuniha. Asal katanya dari al-hamaj, jamak dari hamajatu. Wa huwa, apa itu hamajatu, al-hamju, yaitu dzubabun saghirun, lalat-lalat kecil. Kal ba'ud, seperti ba'ud, yaitu nyamuk. Lalat-lalat kecil seperti nyamuk yang jatuh di wajah kambing atau dawab, jatuh di wajahnya atau di matanya yang ada lalat-lalat kecil. Ya, barakallahu fikum. Itu asal dari al-hamaj. Warru'a minan nas alhamqa alladzina la yu'taddu bihim. Adapun ru'a minan nas, mereka adalah orang-orang yang dungu, yang tidak dianggap dari manusia tersebut, di tengah-tengah manusia. Nah, orang-orang yang dungu, biasanya orang-orang yang bodoh, ya, yang dungu, di tengah-tengah manusia tidak dianggap. Ya, nah, tidak dianggap. Rendah kedudukannya. Barakallahu fikum. Karena orang-orang yang tidak memiliki pegangan hidup, tidak jelas. Barakallahu fikum. Faqala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fahumul muhmiluna li anfusihim. Mereka itu alhamaju arru'a, mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan diri-diri mereka. Arraduna bil manzilatid daniyah wal halil khasisa allati hiya fil hadidi al awhad wal hubutil asfali allati manzilata allati la manzilata ba'daha fil jahli wala dunaha fis suqut. Mereka itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan diri-diri mereka. Mereka orang-orang yang ridha dengan na'am manzilah yang dani'ah, dengan kedudukan yang rendah, kondisi yang na'am tercela. Mereka adalah orang-orang yang rendah, yang betul-betul dalam tingkatan yang sangat-sangat rendah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dijelaskan oleh As-Sahabil Jalil Ali bin Abi Talib atba kulla na'iqin. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti setiap na'iqin. Ay na'iq bimakna sa'ih. Nah, orang-orang yang mengajak, yang menyeru. Nah, yang memanggil. Qala man sahabihim wada'ahum tabi'u. Ciri-ciri mereka alhamaju arru'a adalah orang-orang yang selalu menyambut ajakan orang yang mengajak. Siapa yang mengajak dia, maka dia akan mengikutinya. Tabi'u sawa'un fa innahum la ilma lahum billadhi yud'auna ilaihi ahaqqun huwa am batil. Nah, sama saja mereka itu mengerti atau tidak tentang kebenaran atau batil yang diajak ya kepadanya. Artinya jika dia faham itu adalah batil, tetap ikut. Dia enggak faham juga, ikut. Nah, subhanallah. Nah, ya kita lihat banyak sekarang ini ya jenis yang ketiga ini betul-betul banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kita dan mereka. Naam, menyelamatkan kita semuanya. Banyak. Nah, jelas kebatilan itu sangat-sangat jelas. Iya kan? Sekarang ini. Nah, perempuan ngaku nabi, sudah perempuan lemah ya, ngaku nabi, banyak yang ikut. Subhanallah. Nah, bahkan sampai ada perempuan jadi imam, ikut juga bermakmum. Yang batil sangat-sangat jelas itu ternyata banyak pengikutnya. Ya. Nah, banyak pengikutnya. Barakallahu fikum. Nah, ini musibah. Apa sebabnya? Sebab yang terbesar adalah ya setelah hidayah tentunya. Setelah hidayah Allah Subhanahu wa taala, nah artinya mereka terjauhkan dari hidayah. Sebab yang terbesar yang berikutnya adalah al-jahal. Karena kebodohan. Nah, bodoh, tidak faham tentang ad-din, tentang agamanya, tidak faham tentang prinsip-prinsip Islam yang itu merupakan prinsip-prinsip hidup, pedoman hidup manusia yang terkandung dalam Al-Kitab wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia betul-betul terombang-ambing. Mudah sekali, ya, mudah. Subhanallah. Sehingga Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib melanjutkan menjelaskan bagaimana kondisi mereka. Setelah mereka itu ya, dia menyatakan, Ali menyatakan atba' kullu na'iqin. Atba' kulli na'iqin, kemudian menyatakan yamiluna ma'a kulli rih. Nah, yamiluna ma'a kulli arrih. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya mereka ini diibaratkan oleh Ali bin Abi Thalib seperti na'am sebuah dahan ya, al-ghusnu, dahan dari pohon. Nah, dahan-dahan yang kecil dari na'am pohon. Diibaratkan seperti dahan, yang mana dahan itu ketika tertiup angin maka dia akan ikut. Nah, akan condong ke sana. Antum lihat ya, pohon kelapa misalnya dahannya itu. Nah, kalau ditiup angin ikut sana, ikut sini. Atau pohon apa saja, dahan-dahan yang kecil. Maka betul-betul akan terbawa oleh tiupan angin. Akan ikut kemana arah angin itu bertiup. Maka ini kondisi mereka. Artinya menunjukkan mereka benar-benar ya terombang-ambing. Benar-benar terbawa dengan arus ya yang ada di tengah-tengah umat ini, tengah-tengah manusia. Subhanallah. Lebih dari itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Lam yastadhi'u bi nuril ilm walam yalja'u ila ruknin wasiq." Qala Ibnu Qayyim rahimahullah bayyana as-sabab alladhi ja'alahum بِتِلْكَ الْمَثَابَةِ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ نُورٌ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa As-Sahabil Jalil Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang sebab yang menjadikan mereka tertimpa dengan na'am musibah tersebut, yaitu musibah apa? Terombang-ambing. Musibah mereka na'am bingung. Ya, sekarang ini banyak ya kan? Bingung. Mau ikut ini bingung. Sana juga Al-Qur'an wa Sunnah. Juga demikian ini mengajak kepada Islam, Islam, Islam. sunnah, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Bingung. Nah, barakallahu fikum. Sehingga, apa sebabnya? Sebabnya Ibnu Qayyim mengatakan, lam yahsul lahum minal ilm. Mereka tidak meraih dari ilmu itu cahaya. Tidak mendapatkan cahaya dari ilmu. Mungkin juga mereka punya ilmu, tapi ilmu itu tidak memberikan cahaya bagi mereka untuk menerangi jalan mereka, sehingga dengannya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, nah, maknanya cahaya mereka itu tidak ada, bahkan cahayanya sangat redup sekali. Ya, sehingga tidak bisa menerangi jalan yang dia lalui. Bahkan sangat rentan cahaya tersebut mati, ya, karena sangat redup, sangat kecil. Berbeda ketika seorang memiliki cahaya yang besar, kokoh, kuat cahayanya. Nah, maka bisa benar-benar menerangi dia, mampu menerangi jalannya, ya, dan sulit untuk dipadamkan cahaya tersebut. Hingga mereka tidak memiliki ilmu yang cukup yang bisa menerangi jalan mereka. Sehingga awam, antum lihat awam, mungkin yang paham apa? Tahunya sholat, sholat pun secara umum sholat, ya. Sholat itu dalam sehari berapa waktu? 5 waktu, tahunya itu. Nah, mungkin rukun-rukun sholat masih paham sedikit, bahkan sebagian ya sampai sudah SMP tidak paham tentang rukun Islam. Jangan kan rukun sholat mungkin tidak paham sudah. Jauh rukun sholat, iya. Nah, rukun Islam yang ada 5 itu, urutan-urutannya tidak paham. Apalagi rukun iman, wah. Apalagi rincian-rinciannya, sudah. Sehingga ilmu mereka sebatas kulit, ya, kulit yang paling luar, tipis sekali, ya. Barakallahu fikum. Tidak mampu melindungi mereka, membentengi mereka dari berbagai penyimpangan, berbagai kesesatan yang selalu mengajak-ngajak mereka, memanggil-manggil mereka, ya. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini butuh, ya, kita semuanya untuk mempertebal, memperkuat ilmu. Dan dengan itu mampu untuk membentengi diri kita dari berbagai kesesatan. Barakallahu fikum. Ibnu Qayyim menyatakan, apa sebab mereka itu bingung, mereka itu dijuluki dengan al-hamajur ru'a, yang kesana kemari mengikuti setiap panggilan, ajakan. Sebabnya karena mereka tidak memiliki ilmu yang cukup yang bisa menerangi mereka. Ilmu yang cukup yang dengannya bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Ya, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Semuanya samar. Semuanya benar menurut dia. Yang penting kan Al-Quran, yang penting kan ayat Al-Quran, yang penting hadis Nabi. Sudah, amalkan semua. Nah, padahal ayatnya benar, tafsirannya salah, pengamalannya bukan seperti itu. Padahal hadisnya itu hadis dhaif atau bahkan hadis palsu, tapi diamalkan. Musibah, iya. Ini sebuah musibah. Barakallahu fikum. Nah, ini 3 golongan yang disebutkan oleh As-Sahabi Al-Jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga kita tergolong naam masuk pada golongan naam yang pertama, kalau tidak atau minimalnya yang kedua, ya. Kalau enggak pertama, ya, kita berharap semuanya antum-antum, ya. Jadi alim rabbani, ya, alim rabbani. Nah, walaupun tidak misalnya sealim para salaf dulu. Al-muhim kita memiliki ilmu, bisa mendidik, membina, ya, masyarakat kaum muslimin, membina umat Islam. Barakallahu fikum. Paling tidak al-muta'allim ala sabilin najah. Ya, paling tidak kita berharap kita masuk pada na'am jenis yang kedua, yaitu al-muta'allim ala sabilin najah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau al-imam as-sahabil jalil Ali bin Abi Thalib menyebutkan al-ilmu khairun minal ma'al. Dan beliau merinci, insyaAllah ta'ala dalam kesempatan berikutnya, jika masih ada, kita akan menyebutkan, membaca apa yang dijelaskan, diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang fadlul ilm alal mal, keutamaan ilmu daripada harta. harta. Nah, sekian keutamaan disebutkan. Insyaallah nam di kesempatan lain باذنillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya itu, lain stopnya.